الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده أما بعد إخوة sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita dikumpulkan kembali di sini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Kasus Syubhat. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil isyarat dari penulis akan penghujung dari pembahasan kitab, di mana beliau mengatakan bahwa di sini ada masalah yang penting, yaitu setelah uraian yang beliau kemukakan di pelajaran kitab, di mana beliau menerangkan yang global dan mujmalnya bahwa kitab kita ini yang membahas dua buah syubhat, ya, global dan mujmalnya kitab kita ini membahas dua buah syubhat, ya, yaitu yang pertama syubhat yang kembali kepada al-ilm, itu tentang apa itu tauhid dan apa itu asyirk, dan syubhat seputar asyirk, di mana beliau singkap syubhat-syubhat tersebut dan beliau jelaskan. Kemudian syubhat yang kedua yaitu syubhat yang kembali kepada al-amal. Karena di antara orang yang telah mengetahui at-tauhid, mereka tidak mau mengamalkan at-tauhid. Tidak mau mengamalkan at-tauhid. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengkhususkan membantah syubhat al-amal. Ya, bahwa di antara orang-orang ada yang mengetahui at-tauhid namun tidak mau mengamalkannya. Ini adalah masalah penting seperti yang diterangkan oleh beliau. Ya. Dan banyak sekali orang tergelincir di dalamnya. Ya. Beliau menekankan kepada kaidah yang populer di kalangan Ahlussunnah. Ya, dan kaidah ini ditakrir oleh semua muslim sunni bahwa al-iman itu ada tiga. Yaitu i'tiqadun bil qalb, keyakinan dengan hati. Kemudian qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah yang mengerjakan dengan anggota badan. Ini disebut dengan al-amal. Beliau mengatakan fa in ikhtalla, kalau ada dari satu salah satu dari tiga perkara ini tidak terpenuhi, maka seseorang ketika itu tidak disebut sebagai muslim. Ya, seseorang tidak disebut sebagai muslim. Kemudian beliau kaitkan permasalahan ini dengan pembahasan yang sudah diutarakan seputar tauhid dalam kitab kita. Ya, di mana sebagian orang ada yang mengenal at-tauhid, memahami at-tauhid, yang mempelajari kitab-kitab tauhid, namun dia tidak mau mengamalkan at-tauhid. Ya, tidak mau meninggalkan kesyirikan. Tidak mau meninggalkan kesyirikan. Tidak mau berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Tidak mau berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelakunya. Ya, maka kata beliau kondisi orang ini sama seperti orang-orang kafir yang mereka kufurnya disebabkan karena inat. Disebabkan kufurnya karena inat. Itu karena pembangkangan. Ya, disebabkan karena kesombongan. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Ya, dan juga seperti Iblis. Dan yang semisal dengan mereka. Bahkan beliau mengatakan bahwa mayoritas pimpinan-pimpinan kekufuran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti misalnya Abu Jahal, begitu juga Abu Lahab, mereka adalah orang-orang yang tahu at-tauhid. Mereka adalah orang-orang yang tahu apa itu at-tauhid, namun mereka meninggalkan at-tauhid. Apa sebab mereka meninggalkan at-tauhid? Adalah disebabkan karena uzur-uzur tadi. Disebabkan karena alasan-alasan tersebut. Disebabkan karena ya, misalnya dia khawatir akan berkurangnya dunia, ya khawatir dikarenakan ya berkurangnya kedudukan, berkurangnya harta, dan uzur-uzur yang demikian, ya. Namun, ya, apakah uzur itu menjadi alasan yang bisa diterima? Al-jawab la. Maka jawabannya adalah tidak, ya, tidak diterima uzur-uzur tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka, ya, kafir fi dunia, mereka kafir dunia. Ya, begitu juga mereka kafir di akhirat. Ini orang-orang yang mengenal tauhid tidak mau mengamalkannya. Ya. Maksudnya Syekh seperti mentandih, seperti memberi catatan kepada ya mereka yang membaca kitabnya. Yang mempelajari kitab Kashfus Syubhat. Ya, dan juga mempelajari kitab tauhid lainnya. Ya, yang telah mengetahui apa itu tauhid, apa itu syirik, untuk jangan jatuh kepada perkara yang satu ini. Ya, apa itu, yaitu tahu tauhid namun tidak mau mengamalkannya, tidak mau ya merealisasikannya. Mungkin disebabkan karena uzur tersebut. Apakah salah satunya atau yang lainnya? Maka kata Syekh, beliau mengatakan walam ya'rifil miskin anna ghaliba aimatal kufri ya'rifuna al-haqqa wa lam yatrukuhu illa li syai'in min al-a'dhar. Dan orang yang patut dikasihani ini, dia tidak menyadari ya bahwa sebenarnya mayoritas pimpinan-pimpinan kekufuran di zaman Nabi, semua mereka mengenal al-haq. Semua mereka mengetahui kebenaran. Namun mereka tidak meninggalkan kebenaran itu, melainkan disebabkan karena ada ya salah satu dari uzur-uzur tersebut. Ada salah satu dari uzur-uzur tersebut yang menyebabkan mereka meninggalkan al-haq. Namun apakah ya uzur tersebut menjadikan ya mereka ya ditolerir? Hal jawab lah, mereka tidak ditolerir disebabkan karena uzur-uzur tersebut. Ini kondisi orang yang pertama, yaitu orang yang mengenal tauhid meninggalkannya, namun dia meninggalkannya ya disebabkan karena apa? Karena alasan, karena satu alasan. Nah, tidak mau ya meninggalkan kesyirikan, ya tidak mau ya meninggalkan al-musyrikin, berlepas diri dari musyrikin dan seterusnya. Yang kedua, ya, orang yang zahirnya muwahhidin. Ya, secara kasat mata dia ya mengerti tauhid. Secara kasat mata dia mengamalkan at-tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Ya. Namun, ya, ketika di ya selidiki ternyata dia tidak meyakini apa yang diamalkan. Karena apa? Karena dia tidak memahaminya. Golongan yang kedua ini kata Syekh ya fahuwa munafiq, dia seperti orang munafik ya, dan dia mengatakan wahuwa syarrun minal kafiril khalis, dan dia jelas lebih jelek daripada orang-orang kafir yang murni, lebih jelek daripada orang-orang kafir yang murni. Ini dua golongan, dan golongan yang kedua pun juga sama seperti golongan yang pertama ya, sama-sama bahayanya ya, secara zahir tidak melakukan kesyirikan. Secara zahir, ya, sepertinya muwahhidin, sepertinya anak pengajian. Secara zahir, lakin sil zahir, ya, secara zahir saja, secara kasat saja. Namun ketika diselidiki, ternyata dia enggak mengerti tauhid sama sekali. Ketika diselidiki, ternyata dia tidak meyakini apa yang diamalkan itu. Nah, kondisi yang kedua ini, ya, juga buruk, ya, bahkan dia lebih buruk daripada orang kafir al-asli. Kemudian kata beliau, qala wa hadhihi mas'alatun tawilatun, dan ini adalah perkara yang panjang, maksudnya banyak cabangnya ya, banyak ya cabang dari perkara ini ya, banyak kasus-kasusnya ya. Tabinu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas, ya, akan tampak olehmu jika engkau perhatikan pada ucapan-ucapan manusia. Ya, karena ya, dia akan nampak ketika dia diucapkan, ketika dia diungkapkan. Para man ya'riful haqqa wa yatrukul amal bih. Kalian akan dapati orang yang mengenal al-haq, tahu kebenaran, namun tidak mau mengamalkannya. Li khaufi naqsi dunya, disebabkan karena takut ada dunianya yang berkurang. Au jahi, atau kedudukannya. Ya, takut ditinggalkan, takut dilecehkan, takut di kucilkan, ya, dan seterusnya. Au mulki, atau kerajaannya atau kekuasaannya. Ya. Dan yang seperti ini banyak. Ya, sudah tahu tauhid namun disebabkan karena kekuasaan, karena harta, ya, karena dunia, ya. Bukan hilang dunianya, tapi takut cuma berkurang. Ya, takut berkurang, maka dia tinggalkan al-haq. Li khawfi naqsi dunyahu wa ujahi wa mulkih, wa tara man ya'mal bihi zahiran la batinan. Dan kalian dapati juga orang yang mengamalkannya secara zahir. Ya, kelihatannya seperti muwahhid. Kelihatannya seperti mengerti at-tauhid. Ya, namun ternyata dia tidak mengamalkannya kecuali zahiran. Kecuali secara zahir. Ya. Apabila ditanya, nampak bahwa dia sebenarnya tidak meyakini apa yang dia amalkan. Wa tara man ya'mal bihi zahiran la batinan. Dan kalian dapati orang yang mengamalkan at-tauhid secara lahir saja, bukan secara batin. Fa idza sa'altahu 'amma ya'taqiduhu bi qalbihi, kalau kamu tanya dia akan apa yang dia yakini dengan hatinya, ya, diselidiki lebih lanjut lagi, katanya kamu muwahhid, ya, gimana dengan perkara ini? Ternyata kita dapati dia tidak meyakininya. Idza huwa la ya'rifu, ternyata dia tidak memahaminya, ternyata dia tidak mengamalkannya. Nah. Ya. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya beliau menerangkan, "Walakin 'alaika bi fahmi ayataini min kitabillahi ta'ala." Namun, ya, perlu olehmu untuk memahami dua ayat dari Al-Qur'an. Ya. Dua ayat dari Al-Qur'an dalam rangka, ya, agar kalian selamat dari dua bencana ini. Ya, dua bencana ini. Bencana yang pertama apa? Mengenal tauhid namun meninggalkannya. Ya, bencana yang kedua adalah apa? Yaitu mengamalkannya secara zahir namun ternyata dia tidak memahaminya. Kata beliau, qala walakin 'alaika bi fahmi ayatain min kitabillah ta'ala ulahuma. Tetapi penting bagimu untuk memahami dua ayat dari Al-Qur'an. Yang pertama, ma taqaddam, yaitu yang telah lalu penjelasannya. Wa hiya qawluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya, ini ayat dari surat At-Taubah ayat 66. Ya. Dia ayat yang berbicara tentang istihza. Yang berbicara tentang istihza. Ya, di mana sebagian sahabat ketika itu mereka pulang dari Tabuk. Ya, kemudian datang ada di tengah-tengah mereka orang-orang munafik. Ya, yang mengucapkan kalimat kufur. Ya. Yang mengucapkan kalimat kufur. Ya, yaitu istihza dengan agama Allah Subhanahu wa taala, istihza dengan Allah, istihza dengan Rasul atau istihza dengan ayatnya. Ya. Apa istihza? Ya. Ini kembali kepada salah satu dari tiga perkara ini. Ya. Apakah Allah yang dijadikan bahan olok-olok? Yang kedua siapa? Rasulnya atau ayat-ayatnya? Ya, atau ayat-ayatnya. Nah. Kemudian dikisahkan bahwa orang tersebut mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma main-main, kami cuma senda gurau. Namun apa kata Allah, la ta'tadziru, jangan cari-cari alasan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menjelaskan bahwa mereka para pelaku istihza ini, para pelaku perbuatan mengolok-olok agama Allah ini, mereka telah kufur. Ya, di samping ucapan mereka, kami cuman main-main. Ya, kami cuman main-main. Apa maksud dari ayat ini dalam pembahasan kita? Dijelaskan oleh Syekh, qala fa idza tahaqqaqta, kalau telah jelas olehmu, anna ba'd as-sahabah alladziina ghazaw ar-Rum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sebagian sahabat yang mereka ikut berperang memerangi kaum Rum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Ya, mereka ketika itu dalam satu barisan. Ya, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun ya terbongkar setelahnya bahwa sebagian mereka ternyata mengamalkan nas tauhid amalan zahiran. Mengamalkan nas tauhid hanya secara zahir. Ya, bahwa ya mereka yang melakukan istihza ini ya ternyata asalnya adalah bukan muslim melainkan munafik. Melainkan orang-orang munafik. Nah. Ana ba'd as-sahaba alladziina ghazawu ar-Rum. Bahwa sebagian sahabat yang mereka ya ghazawu ar-Rum, ya mereka ya berperang melawan kaum Rum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan akan ya keutamaan mereka di mana mereka melakukan suatu amalan yang agung yaitu al-jihad. Ya. Di bawah pimpinan yang pemimpin yang agung yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafaru, bisa menjadi kafir. Ya. Dari sini kita ketahui bahwa ya kalau mereka dan mereka adalah sahabat, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan amalan yang agung yang mungkin kita enggak bisa menyusulnya yaitu berperang bersama berjihad. Ya, kemudian jihadnya pun juga dipimpin oleh pimpinan yang agung yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka bisa menjadi kafir. Maka bagaimana halnya ya dan bagaimana kondisinya dengan orang-orang ya selain mereka yang ya lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan mereka. Ghazawir Rum ma'a Rasulillah kafaru bisababi kalimah. Mereka menjadi kafir disebabkan kalimat. Disebabkan satu kalimat, ya. Bukan disebabkan amalan, ya, amalan yang lain, melainkan disebabkan satu ucapan. Qaluha ala wajhil mazih, yang mereka ucapkan, ya, namun main-main. Ya, mereka menjadi kafir disebabkan satu kalimat yang mereka ucapkan main-main. Ini, ya, dasar hukumnya. Ya, apa istinbatnya? Kata beliau. Tabayyana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'mal bihi khawfan min nafsi malin aw jahin aw mudaratan li ahadin a'zamu mimman yatakallam bi kalimatin yamza'u biha. Tampaklah olehmu ya bahwa orang yang mengucapkan kalimat kufur ya atau mengerjakan amalan kekufuran disebabkan karena takut berkurangnya dunia atau ya disebabkan karena khawatir terhadap kedudukannya au mudaratan bi ahadin atau disebabkan karena hanya basa-basi ya bahwa orang ini lebih jelek kedudukannya daripada orang yang mengucapkan kalimat kufur namun dia hanya main-main. Nanti kan ini ya paragraf hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya tampak oleh kita akan bahayanya ya melakukan kekufuran. Ya, melakukan ya kekufuran atau melakukan kesyirikan. Ya. Yaitu tarkut tauhid, meninggalkan tauhid. Ya, di mana banyak dari kaum muslimin ya atau mereka yang telah mengenal tauhid takut meninggalkan tauhid. Disebabkan karena apa? Ada dunia yang dia cari. Ya, disebabkan ada dunia yang dia cari atau ada dunia yang dia khawatirkan berkurangnya. Ya atau disebabkan karena takutnya kedudukan, ya, takut ditinggalkan ya orang-orang, ya takut ya yang seperti ini, ya kemudian orang tersebut meninggalkan at-tauhid, ya itu lebih buruk daripada orang yang meninggalkan at-tauhid namun main-main, yaitu orang yang istihza yang disebutkan dalam ayat. Ini istimbatnya, ya, istimbatnya ke situ, ya kalau orang yang istihza yang mengolok-olok ya, agama Allah Subhanahu wa taala kafaru menjadi kafir disebabkan perbuatannya dan mereka hanya main-main, maka lebih buruk lagi dari itu orang yang meninggalkan at-tauhid ya disebabkan karena ya takut berkurangnya dunia. Disebabkan karena ya takut berkurangnya harta. Disebabkan karena ya takut terhadap kedudukannya. Ya. Dan seterusnya. Au mudaratan li ahadin atau ya disebabkan karena ya basa-basi di hadapan seseorang. A'zam mimman yatakallam bi kalimatin yamzahu biha. Bahwa orang ini jelas lebih jelek daripada orang-orang yang mengucapkan kalimat kufur namun dia main-main. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan kalimat kufur ketika ditanya ya Maka mereka menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya main-main. Ya, tidak ada qasd di situ. Ya. Dia tidak ya memaksudkan kekufuran di situ. Ya, berbeda halnya dengan orang yang ya disebabkan karena ya menjaga reputasinya. Maka dia menyembelih untuk lautan. Ya, dia ikut melakukan larung. Ya. Ikut ya melakukan kesyirikan-kesyirikan. Karena apa? Karena kedudukan. Di situ ada qasd, di situ ada maksud. Ya, di situ ada unsur kesengajaan. Ya. Maka kalau orang yang ya melakukan kekufuran ya dengan main-main bahwa orang tersebut batal Islamnya, maka lebih batal lagi Islamnya orang yang melakukan kekufuran ya because dengan maksud, dengan tujuan ya, dengan ya unsur kesengajaan, walaupun alasannya karena apa? Dunia. Walaupun alasannya karena ya harta, walaupun alasannya disebabkan karena apa? Karena kedudukan. Ya. Kemudian taraku at-tauhid, meninggalkan at-tauhid. Apakah dengan mengerjakan kesyirikan atau dia meninggalkan at-tauhid ya dengan ya dia ya tidak ya mengamalkan at-tauhid ya, seperti misalnya tidak berlepas diri dari kesyirikan dan tidak berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Ini ya ayat yang pertama. Ya, maka dari sini kita ketahui pentingnya ya seseorang berhati-hati dari masalah ini. Ya, untuk ya apabila dia telah mengetahui at-tauhid, hendaknya dia berusaha untuk ya mengamalkannya dan tidak meninggalkan at-tauhid. Illa kalau tidak, maka dia ya jadi seperti orang-orang yang ya kafir disebabkan karena inat. Kufur kan, dan kufurnya kufur inat. Ya, kufurnya disebabkan karena pembangkangan. Ya, telah mengetahui at-tauhid namun tidak mengamalkannya. Qala wal ayatu tsaniyah, ayat yang kedua, qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man nukriha wa qalbu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun min Allahi wa lahum adabun azim dhalika bi annahum mustahabbul hayata dunya ala al-akhirah. Kata Allah Jalla wa'ala, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanan dia, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang di atas keimanan. Adapun orang yang ya hatinya menjadi lapang dengan kekufuran, ya dipaksa kemudian hatinya lapang dengan kekufuran, ya fa'alaihim ghadabun minallah, maka atasnya ya kemurkaan dari Allah dan untuknya azab yang besar, untuknya azab yang besar. Ya, ayat ini berbicara tentang orang yang melakukan kekufuran bisababil, disebabkan karena apa? Disebabkan karena al-ikrah. Ya, apa itu ikrah? Yaitu paksaan. Seperti misalnya diancam bahwa dia ya kalau tidak mau meninggalkan at-tauhid ya maka akan diazab. Ya, maka dipaksa untuk meninggalkan at-tauhid. Ya. Atau ya diancam dengan yang lebih dahsyat daripada ya ta'zib, daripada penyiksaan. Seperti misalnya apa? Pembunuhan. Dia atau salah seorang yang dia cintai. Ya, dia atau salah seorang yang dia cintai. Apakah ya istrinya atau anaknya. Seperti itu. Ya. Ini surat al-ikrah. Ya, ini gambaran al-ikrah. Adapun misalnya seorang dipaksa, ya, lakukan ya. Ya, perbuatan al-kufur misalnya, atau kamu akan dibunuh atau kamu akan dihukum, atau misalnya fulan orang yang kamu cintai, istrinya atau anaknya dan seterusnya, bahwa dia akan ya, mendapatkan penyiksaan, ada ikrah. Yang seperti ini adalah al-ikrah. Baik, kemudian dia tidak sanggup ya, menahan beban azab, dia tidak sanggup menahan beban ya siksaan tersebut. Ya. Nah, orang yang dipaksa ini kata Allah Subhanahu wa taala di sini ya, itu dipaksa untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paksaan ya itu hanya mengena kepada ucapan dan perbuatan. Ya, hanya mengena kepada apa? Dua hal. Ya. Yaitu kepada ucapan, mengucapkan kekufuran, ya, mencocoki permintaan orang yang memaksa, atau ya pada perbuatan, ya melakukan ya, dengan mencocoki permintaan orang yang memaksa. Adapun al-qalb, adapun hati, hati enggak bisa dipaksa. Ya. Hati enggak mungkin ya seorang dipaksa pada keyakinannya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi uzur ya pada orang yang ya dipaksa ya, dan telah antum ketahui bentuk ya batasannya seorang itu dipaksa kalau dia melakukan kufuran, yaitu dengan ucapan atau dengan perbuatannya, namun tidak memberi uzur dengan hati, tidak memberi uzur dengan hati. Artinya kalau hatinya ikut kufur, yakfur. Kalau hatinya ikut kufur, tenang di atas kufuran, yakfur, maka dia kufur ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walakin man syaraha bil kufri sadra. Adapun orang yang lapang terhadap kekufuran, maksudnya hatinya menjadi lapang dan kekufuran, fa'alaihim ghadabun min Allah, maka atasnya kemurkaan dari Allah, walau madzabun alim, dan untuknya azab yang pedih. Artinya terancam ya dengan kemurkaan dan terancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah sebutkan apa alasan yang menjadikan ya orang tersebut ya dipaksa kemudian yang mengikuti ya kemauan orang yang dipaksanya. Ya, mengikuti kemauan ya orang yang memaksanya. Dzalika biannahu mustahabbu hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka orang yang kufur ya disebabkan karena paksaan ya, kemudian hatinya menjadi lapang dengan kekufuran, yakfur. Ya. Walaupun alasannya karena dunia. Walaupun alasannya karena dunia. Dzalika bianna mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ya. Nah. Ini ya makna dari ayat ini, bahwa orang yang dipaksa ya kemudian hatinya ikut kufur, ya maka orang tersebut kafir. Ya, meskipun alasannya hanya disebabkan karena ya lebih mencintai dunia daripada akhirat. Ya, kata beliau qala falam ya'dzurillahu. Allah azza wa jalla tidak mentolerir min haula mereka itu. Ya, illa man ukriha. Ya, ma'a kauni qalbihi mutma'innan bil iman. Yang ditolerir dari orang yang dipaksa kemudian mencocoki kekufuran, ya, hanya orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang di atas keimanan. Ya. Hanya dia yang diberi ya, ya pengecualian. Ya. Melawan kufuran karena kepaksaan. Ya, difahami ini dasarnya di sini. Melawan kufuran karena paksaan, ya, kemudian dia cocoki kufuran tersebut sedangkan hatinya tetap di atas keimanan, dia doang yang ditolerir. Ya. Dia doang yang tidak menjadi kafir. Wa amma ghairu hadza. Adapun selain ini, selain satu gambaran ini, satu bentuk ini. Faqad kafara ba'da imanih, maka dia telah kafir setelah keimanannya. Yaitu seperti misalnya apa? Dipaksa kemudian dia cocoki kufuran tersebut namun hatinya di atas kufuran. Ini yang pertama tentunya. Ya. Dipaksa kafir kamu. Kemudian dia ikut kafir, ya, namun hatinya tenang di atas kekafiran tersebut. Ya. Amagai bihadza faqad kafara ba'da iman. Yang seperti ini dia telah kafir setelah keimanannya. Sawa'un fa'alahu khaufan. Sama saja apakah dia lakukan kufuran itu karena takut, karena khawatir, kekhawatiran. Ya, au tama'an atau yang disebabkan ketamakan dunia. Au mudaratan li ahadin atau disebabkan dia berbasa-basi di hadapan seseorang. Au masyahhatan bi watanih. Atau ya disebabkan karena ya kecintaan kepada tanah airnya, kecintaan kepada ya, tempat tinggalnya, kecintaan terhadap kampungnya, atau ahli atau ya karib kerabatnya, keluarganya, atau ashiratihi, ya atau handai taulannya, ya, atau mali atau hartanya, ya nggak mau kehilangan pekerjaannya, ya tidak mau kehilangan bisnisnya, atau fa'alu ala wajhil majh, atau dia lakukan kufuran itu main-main. Auli ghairi dzalik atau yang lain sebagainya min al-aghrad, ya dari ya alasan-alasan yang ada, illal mukrah, kecuali orang yang ya dipaksa. Maka orang yang dikecualikan dalam ayat ini hanya satu. Siapa dia? Yaitu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hanya orang yang dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Fal ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Maka ayat ini ya, menjadi bukti akan apa yang kita utarakan tadi adalah dari dua sisi. Al-ula yang pertama, qauluhu illa man ukriha. Yang pertama adalah ya, firman Allah Subhanahu wa taala ya, illa man ukriha, hanyalah orang yang dipaksa. Falam yastathnillahu illa man ukriha. Allah tidak memberi pengecualian kecuali orang yang dipaksa. Ya. Wa ma'lumun annal insan, dan telah diketahui bahwa manusia la yukrahu illa 'alal 'amal. Ya, tidak bisa dipaksa kecuali atas perbuatan saja. Awil kalam atau atas ucapan saja. Wa ma aqidatul qalbi, adapun aqidah hati, fala yukrah 'alaiha ahad. Enggak ada orang bisa dipaksa atas ya, keyakinan hati. Ya. Maka orang menjadi kafir kalau dia mencocoki kekufuran, ikut kepada kekufuran tersebut, baik dengan perbuatan atau dengan ucapannya, sedangkan hatinya tenang di atas kekufuran tadi. Ya. Terus bagaimana dengan orang yang melakukan kekufuran? Ya. Namun dia tidak melakukannya karena paksaan. Karena akmam. Yang seperti ini lebih jelek lagi. Ya, namun disebabkan karena apa? Karena jah, karena kedudukan. Jadi ini suar. Ya, gambaran-gambaran darinya kita bisa ya, membuat analogi-analogi. Ya. Dan ini analogi bukan analogi yang diada-adakan. Ya, melainkan ditarik tanbih. Ya, dengan ya, jalan kias yang sahih. Kalau orang yang dipaksa dan dia mencocoki kekufuran tersebut dengan paksaan dan hatinya tenang di atas kekufuran yakfur, maka bagaimana jadinya dengan orang yang ya, melakukan kekufuran bukan karena paksaan. Nah, melainkan disebabkan karena apa? Ya, karena kerudukan. Disebabkan karena apa? Ya, disebabkan karena ya, misalnya dunia. Ya, disebabkan karena basa-basi. Disebabkan karena kecintaan kepada keluarga, kepada tanah airnya, kepada andai taulannya. Kemudian melakukan kekufuran bitqas dengan maksud, dengan kesadaran. Ya, maka bagaimana seperti tidak menjadi kafir, sedangkan yang dipaksa saja. Ya, dan hatinya mencocoki kekufuran, orang tersebut menjadi kafir. Maka yang demikian ini lebih pantas dia menjadi kafir daripada itu. Daripada itu. Wala falam yastahnillahu illa man nukrih. Maka Allah tidak memberi pengecualian kecuali orang yang dipaksa. Wa ma'lumun annal insan. Dan telah diketahui bahwa seseorang la yukrahu illa 'alal 'amal. Seseorang tidak bisa dipaksa kecuali pada perbuatan dan ucapan. Amma aqidatul qalbi, adapun aqidah hati, fala yukrahu 'alaiha ahad. Pada orang bisa maksa ya aqidah seseorang. Ya aqidah seseorang enggak bisa dipaksa. Ya, kufur kamu akidahnya enggak bisa. Ya paling dia bisa bilang ya saya kufur dengan lisannya, ya saya kufur dengan perbuatannya, tapi akidahnya dia bisa sembunyikan. Ya. Yang kedua kata beliau, qala qauluhu ta'ala dzalika bi annahu mustahabbul hayata dunya 'ala al-akhirah. Yaitu firman Allah Ta'ala di akhir ayat atau ayat yang berikutnya. Ya. Kenapa mereka menjadi kufur? Ya, mengikuti kemauan orang-orang kafir. Ya. Padahal ya dia tahu bahwa itu adalah kekufuran. Ya, kemudian dipaksa, lantas dia mengikuti kemauan orang-orang kafir. Kata Allah Jalla wa'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Yang demikian itu karena mereka mencintai kehidupan dunia lebih daripada kehidupan akhirat. فَصَرَّحَا kata Syekh. Maka di sini dijelaskan dengan lebih tegas. أَنَّ هَذَا الْكُفْرُ وَالْعَذَابِ. Bahwa kekufuran ini dan adab ini. Ini maksudnya adab di akhirat. Yang Allah berikan kepada siapa? Orang yang mencocoki kufuran tadi. Ya, bahwa di akhirat dia diazab. Karena apa? Di dunia dia mencocoki orang kafir walaupun dipaksa. Sedangkan hatinya tetap di atas apa? Kekufuran. Ya, merasa tenang dengan kekufuran. Ya. Wasarra anna hadzal kufra wal azab. Ya, dijelaskan bahwa kekufuran di dunia capnya kafir. Di akhirat diazab. Ya. Allah terangkan lam yakun bisababil i'tiqad, bukan disebabkan karena keyakinan. Ya. Bukan disebabkan karena keyakinan. Kenapa? Karena ya dia apa? Dia melakukan kufuran ya disebabkan karena paksaan. Awil jahal, atau disebabkan karena kejahilan, karena dia tahu kebenaran. Namun taraku. Namun dia tinggalkan kebenaran tersebut. Awil bughdiddin, atau disebabkan karena kebenciannya terhadap al-Islam. Ya, dia mencintai al-Islam. Ya. Namun dia lakukan kufuran tersebut. Au mahabbat al-kufri, atau karena kecintaan kepada kufuran. Ya, dilawan kufur bukan karena cinta kepada kufuran. Wa innama sababuhu, melainkan sebabnya, anna lahu fi dhalik, bahwa dia dalam kondisi itu, dalam kekufurannya itu, ya, dia miliki hadhan min hadhudhi dunia. Dia punya, ya, salah satu tujuan-tujuan duniawiyah. Fa'atharahu ala din, kemudian dia lebih dahulukan tujuan dunianya tersebut, ya, daripada mengamalkan at-tauhid, ya, sehingga mereka, ya, kafir di dunia dan di akhirat diazab, wallahu a'lam. Ya, kafir di dunia dan di akhirat dia diazab. Nah, ini, ya, perkara yang, ya, penting sekali supaya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengisyaratkan kepada kita bahwa, ya, at-tauhid itu labudda min amal. Bahwa tauhid itu, ya, wajib seorang untuk mengamalkannya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, coba buka halaman 410 dari cetakan Syekh. Di sini Syekh berbicara tentang alasan orang-orang yang meninggalkan at-tauhid. Ya, itu ada banyak. Ya. Ada yang karena takut, ya, menyelisih orang kampungnya. Ada yang takut karena intimidasi. Ya, yang disebabkan karena takut dia enggak bisa hidup. Ada yang dia takut disebabkan karena enggak bisa makan. Ya, takut dunianya, takut dan lain sebagainya. Di halaman 410, ya, beliau mengatakan walam yatruku illa li syai'in minal 'adzab. Mereka tidak meninggalkan tauhid tersebut melainkan karena ada satu alasan. Itu siapa? Para imam-imam kekufuran, pimpinan-pimpinan kufur. Mereka kafir di dunia, ya, dan di akhirat terancam azab. Ya, terancam dari Allah Subhanahu wa taala azab. Dan udzur mereka, ya, tidak menjadi alasan. Kata Syekh, qala lahum udzuhum, mereka punya udzur. Al-'adzar takhtalif, uzur-uzur itu banyak. Fala udzuru an yuwafiq ahla baladih. Yang satu uzurnya, ya, karena dia tidak mau, ya, menyelisih penduduk kampungnya. Wa ada udzuru an yu'ish, ada yang uzurnya, ya, dia takut dia bisa hidup. Wa ada udzuru an ya'kulahu wa auladuh, ada yang uzurnya takut dia bisa makan. Wahada udruhu kaya, wahada udruhu kaya. Dan yang ini uzurnya begini, dan yang lainnya uzurnya beda lagi. Berarti kata Syekh, qal, wa idha kana Allahu azza wa jalla lam ya'zur ta'ifatan min ahli al-islam. Kalaulah Allah, kalau Allah saja, ya, kalau Allah saja tidak memberi uzur, ya, tidak mentolerir, ya, sekelompok dari, ya, kaum muslimin, ya, fi musakanatil musyrikin, sekelompok dari kaum muslimin untuk tinggal bersama-sama dengan musyrikin, ya, dan meninggalkan hijrah. Ini kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana ada sebagian orang, ya, Islam, mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraku hijrah ma Rasulullah. Enggak mau hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetap tinggal bersama orang-orang musyrikin. Ya. Allah Azza wa Jalla enggak mengudzur mereka, ya, karena mereka mampu untuk, ya, hijrah, mampu untuk hijrah. Ma'annahum lam ya'malu syirk. Ya, dan diketahui bahwa mereka tidak mengerjakan kesyirikan. Mereka meninggalkan kesyirikan. Ya, zahirnya mengamalkan apa? Tauhid. Mengamalkan tauhid, ya, meninggalkan kesyirikan. Namun tetap tinggal bersama bersama musyrikin, kenapa? Karena kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada kampung halaman. Meninggalkan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diuzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama dengan itu mereka tidak mengerjakan kesyirikan. Ya, mereka bukan musyrikun. Wa lam yuwafiqu ala syirki fi syirk. Dan tidak mencocoki pelaku kesyirikan dalam kesyirikannya. Mereka ikut-ikutan melakukan kesyirikan. Orang musyrikin melakukan kesyirikan, dia enggak. Dia enggak. Mereka ini fa anzalallahu azza wa jalla fihim qaulul azim. Allah Ta'ala turunkan kepada mereka firman yang agung. Innal ladhina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Qalu. Ya, para malaikat itu bertanya kepada mereka. Fima kuntum. Dalam keadaan apa kalian ketika itu. Ya. Mereka bilang. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka bilang kami ini adalah orang-orang yang lemah di bumi. Ya. Tidak sanggup untuk izharuddin. Untuk menampakkan Islam. Kalau dia tampakkan, Ya, dia bilang dia punya alasan apa? Dia punya alasan dia akan ditinggalkan oleh orang kampung. Kalau dia tampakkan, maka dia khawatir bahwa dia akan diintimidasi. Kalau dia tampakkan, dia akan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Khawatir dengan yang demikian itu. Qalakunna mustadfina fil ardh. Mereka bilang kami orang yang tertindas di muka bumi. Qalu lalu malaikat itu bilang, alam takun abdullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa hijrah di sana. Artinya kalau benar bahwa kamu tidak sanggup menampakkan din di situ, hijrah. Maka yang wajib bagimu hijrah. Ya. Artinya kalau kamu beralasan dengan, ya, saya enggak bisa menampakkan tauhid, ya, disebabkan karena alasan-alasan demikian-demikian. Kalau betul alasan itu, maka yang wajib bagimu hijrah dan kamu mampu. Ya. Adapun al-baqa tetap dalam kondisi kamu sekarang ini. Kemudian kamu, ya, beralasan bahwa kamu tidak sanggup. Kemudian kamu tetap tinggal di situ, berarti ada alasan. Berarti ada alasan. Apa alasannya? Hubud dunia. Dunia, asyirah, keluarga, tanah kampung halaman, kecintaan kepada kamu. Maka dalam kondisi ini, kita yang mengetahui at-tauhid, wajib bagi kita izhar. Menampakkan ad-din, ya. Menampakkan at-tauhid, ya. Menampakkan, ya. Dari apa yang telah kita ketahui dari, ya, keterangan para ulama kita dari perkara at-tauhid. Bahwa yang demikian itu berisiko, memang itu berisiko. Ya, memang hal yang demikian itu, ya, memiliki risiko. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu, ya, karena memang kondisi seperti itu, maka yang wajib bagi kita ketika itu apa? Hijrah. Ya. Wajib bagi kita ketika itu adalah hijrah untuk izharuddin. Tapi alhamdulillah izharuddin, menampakkan ad-din di negeri kita, ya, bisa atau enggak bisa? Bisa, cuman ada konsekuensi. Namun tasbiru, harus sabar. Ya, dengan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas? Ya, kamu bisa hijrah ke sana. Faulaika ma'wahum jahannam. Berarti kan? Ya, Allah ancam mereka ini tempat kembalinya adalah jahannam wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi yang kata syekhu, ma'anna haula laisu musyrikin. Mereka ini yang Allah ancam, mereka bukan orang-orang musyrik. Menurut, ya, ya, mereka tidak melakukan kesyirikan. Walakinnahum tarakul hijrah, tapi mereka tidak mau hijrah, padahal sanggup untuk hijrah. Ma'al qudra ala hijrah. Wa adamul qudra ala idhaharuddin. Dan mereka tidak mampu untuk menampakkan apa-apa. Ya, kenapa? Karena sekelilingnya musyrikun. Ya, maka dia enggak bisa bicara tauhid. Dia tidak bisa bicara tentang takfir di musyrikin, ya, tidak sanggup. Ya, kenapa? Karena sekelilingnya musyrikun. Tidak sanggup untuk imharuddin, ya, menampakkan, ya, agama. Nah, ya, namun tidak mau juga hijrah. Padahal mampu untuk hijrah. Yaqdiruna ala hijrah, mereka sanggup untuk hijrah. Lianna Allah istasna al mustadafina, yang Allah kecualikan itu hanya orang-orang yang lemah. Ya. Walam yaqdiru an yudhiru ad-din, dan mereka tidak sanggup untuk menampakkan agama, ya, orang-orang lemah, ya, minal mustadafin, ya, dari orang-orang tua, dari, ya, anak-anak kecil, dari perempuan-perempuan. Walam yaqdiru ala izhariddin, dan mereka tidak mampu untuk menampakkan agama, ya, kemudian tidak sanggup juga untuk hijrah. Wa innama ta'abbadu bit tauhid wasakatu walam yuhajiru, tapi mereka ini, ya, mereka yang mengerjakan at-tauhid, ya, namun mereka diam, tidak menampakkan agama, ya, lalu mereka juga tidak, ya, mengerjakan hijrah. Fi ardhin lam yastati'u an yudhhiru fiha at-tauhid, ya, mereka tinggal di situ, ya, dan di situ adalah tempat di mana dia tidak sanggup untuk menampakkan tauhid. Fatawa'adahumullahu biqaulih, maka Allah ancam mereka dengan firman-Nya, faulaika ma'wahum jahannam, mereka ini tempat kembalinya adalah jahannam wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini kondisi, ya, mereka. Ya, yaitu orang-orang yang, ya, tinggal di suatu tempat, tidak sanggup menampakkan agama dan tidak, ya, dan mereka mampu untuk hijrah. Maka ancamannya seperti yang disebutkan dalam ayat. Kemudian kata beliau, wa 'azam min dzalik, dan lebih jelek daripada mereka, ya, ini ditarik pendih dengan, ya, kias tadi lagi, ya. Kalau seperti ini keadaannya, maka siapa yang lebih buruk dari mereka? Wa Allah min dalik an ya'mal bisyirik wal kuf. Orang yang mengerjakan, ya, kesyirikan dan mengerjakan kufuran, muwafiqatan li ahli al-balad min ghairi. Ya. Karena dia mencocoki, ya, orang kampung ya, mencocoki penduduk negeri ya, mengerjakan kufuran ya, disebabkan karena jah, karena kedudukan, disebabkan karena harta, disebabkan karena kurangnya takut berkurangnya jiwa, takut berkurangnya dunia dan seterusnya. Maka ini asyad, yang seperti ini jauh lebih buruk ya daripada mereka yang disebutkan dalam ayat yang tidak melakukan kesyirikan sama sekali ya, mengamalkan at-tauhid ya, namun terancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebabkan mereka mampu hijrah tapi tidak mau hijrah ya. Maka lebih buruk daripada itu orang yang ya mengerjakan kesyirikan dan mengerjakan kufuran yang mencocoki penduduk kampungnya ya dengan alasan-alasan ad-dunia, dengan alasan-alasan dunia tadi. Wallahu taala ala alam. Ini ya kajian kita. Naam. Ya dengan ini insyaallah selesai sudah ya pembahasannya. Ya, semoga apa yang kita ambil dan kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dunia dan juga akhirat kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Wal ilmu indallah. Baik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.